Ok, wis wan mrene mau. Hmm? Anu penemban Pares Kures Bloko Suta kula menika tukang copet. Lah iya. Nyopet nggih. Sobat kula mriki menika nyuwun syarat saged lancar anjen menyambut damel nyopet menika. Oh iya. Kanan donya iki kok werna-werna rumah sakit. Kok nyopet kok ya nyuwun berkah ngono lho. Ya, wis saiki lungguh sing kepenak dhisik. Nang nggih, nang nggih. Anjur kuwi. Iki dhewe kuwi arep nyuwun apa? Menawi kula nggih nyuwun laris, Mbah. Kok jaluk laris kuwi kuwi dodol apa? Neng ampun sajan tiang kata nggih. Ora iki mung kula warga. Kula menika gremo. Alah cepat bayi. Gremo nggih. Gremo ki apa to? Alah si baki. Penjenar jen jembri kau. Wapur bawa kentongan ngono nganggo. Mantane. Ah si baki eta-eta nglali. Cek to. Iki aja tengengesan. Dadi kuwi njaluk laris olehmu. Dudulan kok ngono kuwi to. Nggih. Ya. Sing siji copet, sing siji gremo. Cuman mrene do njaluk pengestu biswa lancar cekine. Oh ya. Kene rada mati kene. Saiki ulungno epek-epekmu ya. Oke. Batinku iki jane wis krasa. Wah kene. Majo mrene tak sarati mbok menawa nek Gusti engko marengake ya. Oh nggih nggih, aku ki ya mung nyuwunake. Dadi aja banget-banget tok njagakake. Nggih nggih. Kene wong loro kene. Maju bareng. Epek-epek nutungno kabeh wong loro ditumpuk dadi siji. Tangan tengen lho, kalau tangan kiwa kiwa sapluk raimu. Oh nggih nggih. Kene, maju kene. Katangmu podwaran jenak betik besok amen mo baris kang prayit nabiyo saronto pomeng borobati kocap kasari toko yoto mengkono dupi sang kekali pinidih epe-epe iro dinding sang maharsi podo sak nareko ketaman boyaji pangrumatan merpet panorol gumrobios kang rariwe meter poneng suku temah kanto kota nenget purwoduk sino wau jroning kantoko jalma kekali wis kabah ing alam supena pungun-pungur lir layaping aluyup punika gelaring jagat pasiksan ing neraka jahanam ing mriku wonten sukmaning jalma kang duk uripe nindakake maksiat madat madon maling main lawan minum kasiksa ing tengah latu muluk mangalat-alat badan sak ojore nubung ular keket ular jedung sak kendang-kendang gedene wauta dumpi kuningo siksa kang mangkono ruwak menyang genjik girat-girat lumajar sifat kuping dumadakan wis ngambah ing marta padha gragapan wungu saking nendro kula nyuwun ngapunten Pak Kiai. Lah iki kepiye to jare njaluk syarat ben lare bareng wis disarati kok njur padha nangis kene ngopo? Nangis saking bungae ngono apa piye? Aduh, penemban kula boten estu nyuwun syarat kemawon. Semanten ugi kula nggih boten estu nyuwun syarat. Lah sebabe? Nggih menika kala wau kula panjenengan semrepaken alam neraka jahanam. Wonten ngriku sukmanipun tiyang-tiyang ingkang duk gesangipun nindakaken maksiat sawi nandang pasiksa nanggeng ingkang seklangkung awrat dipun besmi mawi ratu. Mangah-mangah mongko tanpa kendhat paduh. Dah panase kaya ngapa kae mau. Mongko pasiksan ngono kuwi mau langgeng ora nganggo wates taun utawa sasi. Lah mila menika kula rumaos giris sumer pasiksan kangge yang ingkang dados copet utami kados adik kula nggih germa menika kala mau. Aduh. Rumaos kula sampun mertobat penemban. Aduh. Kula nyuwun pangapunten. Yo saiki karepmu piye? Arep mbacutake usahamu sing dadi copet karo germa kuwi apa trimo leren njur golek pegawe liyane sing kalah? Inggih, kula trimah mertobat kemawon penemban. Kula pun tobat saestu. Kula boten badhe nglajengaken nyopet. Ajeng sinau nabuh mawon. Pun kepengin dadi wiyaga golek merdika. Pun kota kita ngetok kula ge sakit. Nah, terus kuwi genjik iki karepe piye? Iki arep nerusake dodol apem po. Trimo mandek. Pun kula trimah leren, Mbah, trimah kendel pun. Kios-kios kula jeng kula sate. Pun anak buah kula jeng kula ken mantuk mawon. Tenggriyane kiyambak pun. Duh. Lho nek mangsane ketiga mangsa panen ngoten nggih, kaya urip jarak kula bareng rendeng. Semengi udan terus wah. Pun. Kula nggih kaya ketiban pegeblok. Ya. Wis saiki. Kowe wis mertobat tenan. Inggih. Terus nek pancen kowe mertobat, kuwi si genjik kuwi kowe arep kepengin nyambut gawe apa? Sampun menawi pedamelan kula sampun kula tilaraken kula badhe ngalih profesi mawon. Ya. Anu nek ngedheke bandar otok pripun? Otok kuwi ya tunggale wong main nyambut gawe sing sah wae otok. Nggih, pon anu kula jeng nyopir mawon, Mbah. Lah, rak ngono. Nek nyopir ya kudu golek SIM dhisik, aja nyusak karepe dhewe. Oh, nggih. Tenan? Nggih. Nek entuk kaya diklumpukke jodo main. Boten. Ya, terus? Nggih, carane sampun cekap kebetahan kula kepareng kula nyuwun pamit mangsul, Kyai. Saha kula nyuwun pangestu. Nggih, semanten ugi kula mboten saged ngaturi napa-napa. Estu lho, Mbah, malah nek enten mbok kula nampil tambah 100.000 mawon. Daya kok malah gremis. Ya bola bali iki wong tilas gremo iki ndelalah. Ya wis. Saiki padha bali ya, sing padha ngati-ati ya, kowe kudu mareni temindakmu. Oh, nggih. Sing hati-hati. Dina iki kowe arep tak sangoni pendonga, tak sesuwun marang Gusti muga-muga nggon mertobat iki mau lahir batin, aja mung sak adepan iki mau tok. Lan sak pungkurmu saka kene, kowe sak anak bojomu padha nglakonana ngibadah. Manut agama sing kok rasuk dhewe-dhewe, waton temen tumemen nggonmu ngibadah, Gusti bakal buka lawang katentreman tumrap uripmu sak kulawarga. Nggih, matur nuwun Kyai, nyuwun pamit. Nggih, matur nuwun Kyai. dur yang kali saking asadiro. Sang pegawan kawolo ratat ratat saking gawi wong agung manduro nganti patih prakuto. Eh ayo prakuto prakuto bantu pake laku munggah dengan yang pertama copo kaya. Ingsun kedarang-darang teko kene iki mung mergo nggugu atemu. Nek antu ucapmu mau ora cocok karo kandhane aja takon dosa. Sak tugel gulumu kowe. Lagi mangsi borong yang nyatanipun kula ben niku semah kula niku sakit. Kula sunaken jampi mriki nggih mantun. Bojomu nggih. Larane opo? Dan ini loro gendeng. Oh, loro gendeng dulu. Ini loro gendeng pun gangsal tahun ini pun judek kan ibu. Kalau semuanya akan merikin ibu lajeng. Kalau piyambak kayak gumun. Dan ini kebetulan dinapak-napak ini mau dililat leleti. Masih dilelet cek ini apa? Lagi ini aku sekolah ini buatan mudeng. Ini kok dia mantun saya kaitan ibu. Enggak. Ngene iki sedaya niku wae kanton bejaripun piyambak-piyambak wis nuwun. Kaya semono kowe matur Prakuto jari ana dukun tiban mapan ning pertapan Sonyoluri. Jenenge Begawan Bawala. Miturut aturmu jari pendhita mau pengpengan bisa marasake wong loro, pinter ngruwat apa cintra